telah diriwayatkan sebuah hadis dalam Musnad Ahmad, "Idza kathurat dhunubul 'abdi wa lam yajid ma yukaffiruha minal 'amal, ibtalahu Allah subhanahu wa ta'ala bil huzni liyukaffiruha." "Idza kathurat dhunubul 'abdi," jika dosa suatu hamba itu telah banyak dan telah berlimpah dosanya, dan dia seorang hamba ini tidak memiliki suatu amalan yang untuk menambal dosanya, yang untuk menghapuskan dosanya, maka apa? Ibtalahu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menimpanya bil huzni, dengan kesedihan, dengan musibah, dengan kesusahan, dengan kesulitan, liyukaffiraha, agar dosanya itu terampuni dengan itu. Itu jika satu hamba, jika seseorang, satu orang yang melakukan, maka bagaimana yang jika melakukan dosa itu satu kompleks, satu perumahan, bahkan satu kecamatan, satu kabupaten, dan bahkan satu negara melakukan dosa semuanya, maka bagaimana hancur itu negara, hancur itu masyarakat. Banyak dosa itu, dan bukan dosa-dosa kecil, dosa besar yang mereka lakukan dan mereka tidak pernah sadar. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan, menimpa suatu negara dengan banjir semisal itu, kenapa? Karena dosa kita. Kenapa dibuang itu sampah itu sembarangan? Padahal membuang sampah sembarangan, kotoran, itu termasuk dosa. Dan kenapa? Karena menjaga kebersihan itu termasuk bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna fa afdaluha qaul la ilaha illallah, kalimatu la ilaha illallah." Iman itu ada 60 cabang atau 70 cabang lebih. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq. Membuang itu kotoran-kotoran, membuang sampah-sampah dari jalan, itu tetap masuk iman. Maka bagaimana jika suatu masyarakat itu membuang sampah sembarangan? Maka tentu suatu dosa. Dan bahkan jangan salahkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpa itu dengan banjir. Dan ingat, musibah, kesulitan, kesusahan yang Allah timpa, yang Allah timpakan kepada suatu hamba itu bukan hanya bentuk, bukan hanya dalam bentuk bencana alam. Bisa jadi dalam bentuk musibah apa? Allah memberikan dia teman yang suka zalim, suka mengganggu. Bisa jadi dengan dia mendolimi, dengan kawan yang mendolimi dia, maka Allah akan ampuni dosanya. Itu musibah yang Allah timpa. Atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan musibah dengan pemimpin yang buruk, pemimpin yang gak benar, yang gak bisa menjaga rakyatnya, dan hancur itu urusan negara itu. Kenapa? Karena dosa kita, dosa rakyat itu. Maka Allah kasih itu pemimpin yang seperti itu, biar sadar masyarakat. Maka kerusakan-kerusakan yang terjadi itu karena dosa-dosa kita. Karena kita semua berdosa. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan. Kenapa? Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena perlakuan tangan-tangan manusia yang zalim, yang banyak dosa, yang penuh dosa. Karena itu, maka hentikanlah dosa, biar permasalahan kita, urusan kita, dan bahkan urusan negara, masyarakat itu terselesaikan. Selesaikan sudah. Jangan dengan kita rusak negara kita, kita malah membuat rusuh di mana-mana. Kita unjuk rasa, kita hancurkan bangunan, bakar bangunan. Jangan. sudah rusak tambah rusak lagi. Perbaiki. Kita berampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan maslahat kita dan kebaikan maslahat pemimpin kita agar urusan negara, urusan masyarakat itu kembali baik. Hudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Lau annani da'watan mustajabatan la ja'altuha fi sultan." Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, yang diampuni, yang pasti diampuni, yang pasti dikabulkan, apa kata Hudail, ma ja'altuha illa fi sultan. Aku tidak akan berdoa dengan doa itu kecuali untuk sultan, pemimpin aku. Maka perhatikanlah baik-baik.